Siapa? Tahir. Tahir. Ya. Oke. Okay. Ya. Mana kameranya mana? Ini. Ya. Oke, okay, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini beliau sudah hadir, guru kita Kyai Haji Bahtiar Nasir LC. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan banyak pelajaran dari materi yang akan diberikan kepada kita semua. Senang sekali rasanya kami dari Cordoba, Tiga Raksa dan semua yang berpartisipasi hari ini tentunya menginginkan yang terbaik buat keluarga di rumah ya. Amin. Dan insya Allah beliau akan memberikan kita paparannya bagaimana sih melahirkan hafiz-hafizah Al-Quran dari rumah. Ya, tentunya yeah. Ustaz ya. Dan insya Allah mungkin waktu kita kurang lebih 45 menit, insya Allah 30 menitnya kita pakai sebagai bagian dari materinya beliau. Yeah. Dan mungkin kalau ada tanya-jawab Ustaz ya, yeah. Ya mungkin kita bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian. Mungkin banyak pertanyaan nanti Ustaz ya, yeah. Tapi tentunya tidak bisa kita jawab semua. Oke. Okay. Karena waktu kita sangat terbatas dan ini juga mengingat ada sebagian teman-teman dari Indonesia Timur. Nah, ini udah larut malam Ustaz ya. Oh iya. Ya, sekarang berarti mereka udah jam 10 ya. Udah jam 10 Ustaz. Lewat ya. Iya. Jam 10 lah ya. Iya. Oke, okay, sebelum saya mulai, barangkali saya akan membacakan dulu biodatanya. Mungkin Mas Fikri bisa keluarkan dulu biodata beliau. Ya. Yeah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai membacakan profil dari Kyai Haji Bahtiar Nasir LC. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah banyak mendengar beliau ya, karena dia adalah tokoh yang sangat terkenal di tanah air ya. Dan hari ini mungkin akan lebih dekat lagi sama beliau. Alhamdulillah. Langsung bertatap muka. Yang mungkin selama ini hanya lewat televisi atau channel YouTube gitu Ustaz ya. Sekarang lewat kamera aja lewat kamera. Cuma beda media aja. Cuma media aja. Saya tidak tahu apakah ini pertama kali Ustaz untuk webinar atau gimana? Iya, saya pikir di Tiga Raksa ini pertama kali. Pertama kali. Ya, di Cordoba juga gitu. Ini saya jadi deg-degan nih Ustaz sebenarnya. Ganti aja kamu di sini. Saya tanya aja. Oke, baik Bapak Ibu, saya mau bacain dulu ya. Pendidikan beliau dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Wah ini sangat terkenal ya. Ponorogo, Jawa Timur. Dan Ponpes Darul Hufaz, Bone, Sulawesi Selatan. Ini di 77 Ustaz ya. Yeah. Oke, okay, dan beliau adalah alumni dari Madinah Islamic University Saudi Arabia. Iya. Boleh dilanjutkan, Mas? Oke. Okay. Nah, kegiatan sehari-hari beliau adalah pimpinan Akiel Islamic Center sejak 2008, pemimpin pesantren Ar-Rahman Qur'ani College, AQC, sejak 2009, dan pimpinan Akiel Islamic School sejak 2016. Wah, ada sekolahnya juga Ustaz ya? Udah ada dua. Udah ada dua, alhamdulillah. Boarding school semuanya. Boarding school. Nanti anaknya masukin situ ya, aja. Insya Allah. Oke. Okay. Dan organisasinya, Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Ketua Umum Lembaga Tadabur Al-Quran Indonesia, pasti sering lihat di televisi ya, ini acara-acara beliau. Sekjen Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia, MIUMI, Ketua Alumni Madinah Islamic University se-Indonesia dan anggota pengurus pusat Muhammadiyah. Mungkin boleh lanjut, Mas? Nggak usah dibacain semuanya, ya. Panjang nah, nanti. Yang paling penting yang terakhir ini, Ustaz, supaya bukunya ini. Ya. Ya. Buku Meraih Mutiara Al-Qur'an AQL, kemudian Tadabur Al-Qur'an jilid 1. GIP, Gema Islamic Press barangkali Ustaz ya. Tadabur Al-Quran jilid 2 dan Anda bertanya kami menjawab. Yeah. Nah ini juga bagus sekali bukunya, Menyelami Mutiara Wahyu dan paling penting sebenarnya yang terakhir nih Ustaz ya, masuk surga sekeluarga. Sekeluarga. Amin. Dan ya, takbir rabbani dari Akil Publishing. Nah, kira-kira seperti itu biodata beliau. Untuk tidak membuang-buang waktu, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah ingin sekali mendengarkan wejangan dari beliau. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Mas Tahir. Mudah-mudahan ini menjadi malam yang berkah buat kita semua. Dan yang pertama kali saya dengan webinar dan berjumpa di alam maya bersama semua pengikut di webinar ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan ini berkahi dan kita bisa terus berjumpa insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Saya doakan semua yang menyaksikan acara pada hari ini, khususnya lewat webinar kita pada malam hari ini, saya doakan masuk surga sekeluarga semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mas Tahir, anaknya sudah berapa? Sudah satu, Ustaz. Salam dua lagi. Amin. Mudah-mudahan jadi anak yang saleh dan saleha ya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Saya menyebutnya sahabat apa kira-kira di sini? Sahabat Cordoba atau sahabat Tiga Raksa? Sahabat Tiga Raksa. Sahabat Tiga Raksa yang saya cintai. Rumah. Rumah ini sebetulnya jembatan kita untuk masuk surga. Sebagaimana yang Allah pesankan dalam Al-Quran. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Makna antonimnya di sini adalah bahwa berjuanglah untuk bisa masuk surga sekeluarga. Tentu di sini dimulai dari kedua orang tua dulu. Dua orang tua ini perannya sangat strategis, apalagi terkait dengan materi malam hari ini tentang parenting atau Islamic parenting. Yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah tentu hal-hal yang sifatnya basic sekali. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum punya anak, ya doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada aku anak yang saleh dan mudah-mudahan tergolong as-salihin dari dunia sampai akhirat. Begitu juga lama Zakaria ingin punya anak. Tapi karena dari sisi diri dan istri tidak memungkinkan, dia tidak putus asa. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, berikanlah aku dari sisi engkau. Ini saking mustahilnya punya anak kalau dari sisi Zakaria dan istrinya. Karena anna yakunu li gulamun wa qad balagani al-kibaru wa imraati aqir. Bagaimana aku bisa punya anak dari sisiku? Karena aku sudah tua, istriku pun mandul. Tidak mungkinlah punya anak. Tapi semangat Zakaria setelah melihat Maryam yang menjadi anak asuhnya, yang pada masa itu memang ada budaya di kalangan para ahli ibadah, termasuk pada keluarga Imran yang punya istri bernama Hannah. Ketika Maryam terlahir, dititipkanlah oleh orang tua asuh, yang saat itu dengan izin Allah, dengan penuh kemujizatan, yang mendapatkan kesempatan menjadi orang tua asuh Maryam adalah Zakaria. Karena Zakaria juga pamannya Maryam, ayahnya Isa al-Masih. Sebab ibunya Maryam, saudara kandung istrinya Zakaria. Nah, ketika Zakaria melihat kesalehan yang terjadi pada Maryam, muncul pula rasanya ingin punya anak. Maka berdoalah di tengah kemustahilan itu. Sudah tua, istri mandul, tapi kekuatan doa. Rabbi habli min ladunka. Tuhan, berikanlah kepadaku dari sisi engkau dzurriyatan thayyibah, keturunan yang baik. Nah, inilah sebetulnya yang akan kita coba fokuskan pada malam hari ini. Kalau tidak salah kaitannya dengan punya anak supaya bisa jadi hafiz gitu ya. Betul. Lebih spesifik berarti ya. Oke.